أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang bersemangat ini semoga kita senantiasa bersemangat dengan Al-Quran dan kajian-kajian tentang Al-Quran dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an teman dalam kehidupan dan menjadi cahaya di dalam kubur nanti insyaallah. Para pendengar rahimakumullah, sampailah kita pada pagi yang indah ini dalam surah Ali Imran ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini ada asbabun nuzulnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya memenangkan perang Badar, kemudian terjadilah kasak kusuk di kota Madinah oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang memiliki perjanjian bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian damai dalam piagam Madinah, merasa terusik dengan kemenangan Rasulullah dan para sahabat di dalam perang Badar. Sebahagian mereka mengatakan bahwa habislah kita, setelah kafir Quraisy kalah maka kini giliran kita. Dan sebahagian mereka pula ada yang mengatakan, oh, kafir Quraisy itu bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan kita, kita tidak akan termakan, kita akan tidak dapat dikalahkan oleh Muhammad dan pengikutnya. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, maka Rasulullah kemudian dihadang oleh beberapa pemuka masyarakat dari bangsa Yahudi dan mereka mengatakan, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika an qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital innaka wallahi law qataltana ana nahnu an-nas wa annaka lam talqa mithlana. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Ketika orang-orang atau pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah dan Rasulullah dicegat oleh beberapa pengikut dari pemuka masyarakat bangsa Yahudi dan mereka mengatakan, wahai Muhammad, jangan sombong kamu karena kamu telah membunuh beberapa orang dari bangsa Quraisy. Sesungguhnya mereka itu bukanlah apa-apa, seperti debu yang tidak mengetahui permasalahan peperangan. Ketahuilah, kalau kamu menyerang kami dan membunuh kami dan memerangi kami, kamu akan menjumpai kami ini adalah manusia yang tidak mudah kamu kalahkan. Nah, ketika itulah turunnya ayat ini dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, mereka akan dikalahkan. Indahnya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa kata-kata kul di sini yang selalu diperdebatkan dan dipermasalahkan oleh orang-orang rentalis, bahkan Syekh Mutawalli menolaknya dengan sangat indah. Apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi? Bahwa berbeda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau akan menyampaikan apa adanya sebagaimana diturunkan kepada beliau. Karena redaksinya Allah mengatakan kul kepada Nabi Muhammad, maka Rasulullah pun menyampaikannya dengan kata-kata kul. Berbeda dengan anak kita. Kalau kita mengatakan kepada anak kita, besok ayah akan datang ke sekolah engkau, maka si anak nanti akan mengatakan kepada gurunya bahwa besok ayah saya akan datang ke rumah sekolah, ke sini, kepada gurunya. Dan dia tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh ayahnya apa adanya. Tetapi dia sudah merubah redaksinya. Nah, berbeda dengan Rasulullah SAW, redaksinya sama persis dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah, ayat ini diawali dengan kata-kata, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. Satughlabun wa tuhsyarun. Ini adalah kekalahan dua kali lipat. Satughlabun, kalah di dunia. Bahwa mereka akan kalah dalam peperangan. Wa tuhsyaruna ila jahannam, kekalahan di akhirat. Bahwa kelak mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah sehina-hina tempat dan sejelek-jelek tempat kembali. Para pendengar rahimakumullah, hadir bersama kita para alumni dari Universitas Mesir Al-Azhar, Ustaz Hanafi dan Ustaz Zainal Arifin, yang akan memberikan kontribusinya dalam pengembangan ayat ini. Tafadhol Ustaz. Ya, menarik sekali ayat 12 dari surat Ali Imran yang kita kaji di pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam." Katakanlah wahai Muhammad bahwa orang-orang kafir pasti akan dikalahkan di dunia dan digiring ke dalam neraka jahannam di akhirat. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan, ketika perang terjadi antara mukmin dan kafir, pasti yang menang adalah mukmin. Itulah yang terjadi pada perang Badar. Namun rupanya manusia banyak kasak kusuk juga. Sering terjadi perang antara mukmin dan kafir, tetapi toh yang menang kaum kafir. Bagaimana ayat ini? Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjawabnya, ketika mukmin menanggalkan imannya, maka pada saat itu dia bukanlah statusnya mukmin. Dia statusnya adalah manusia biasa yang sama posisinya dengan kaum kafir. Maka pada waktu itu bukan ayat yang kita kaji ini yang menang, yang benar. Bukan wa inna junduna lahumul ghalibun, bukan tentara kami yang pasti menang yang berlaku, tetapi yang berlaku adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada saat itu kami akan memutar hari kemenangan dan kekalahan di antara manusia. Karena apa? Karena mukmin pada waktu itu telah menjatuhkan posisinya sebagai manusia biasa. Maka yang berlaku pada saat itu adalah hukum kausalitas. Yang kuat persenjataannya, yang banyak serdadunya, itulah yang menang. Dan itu tidak kalah jauh, kita lihat di perang Irak kemarin. Saddam posisinya bukanlah seorang mukmin, tetapi seorang manusia biasa karena menanggalkan iman di dalam dirinya. Dan di sisi lain kita menemukan Usamah bin Laden, yang insya Allah mungkin kita masih berkeyakinan, masih berpegang teguh dengan keimanannya. Kita lihat bagaimana posisinya satughlabuna, masih menang perang melawan kekafiran di muka bumi ini. Inilah mungkin tambahan dari saya. Ya, sangat bagus sekali dan sangat menarik apa yang dikomentari Ustaz Zainal tadi. Dan kenapa itu terjadi? Artinya kemenangan itu terjadi karena memang Allah akan bersama orang-orang yang mukmin. Iya. Sebab Allah ini kan punya tentara yang tidak dilihat oleh manusia. Tentara Allah itu bisa malaikat, bisa benda atau segala sesuatu yang di alam ini. Dan kalau kita mengkaji ke belakang, seluruh peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu secara teknis, persenjataan, banyaknya serdadu jauh di bawah kekuatan dan persenjataan orang-orang kafir. Tetapi pada perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, dan juga pada perang Khandaq, itu terjadi kemenangan yang luar biasa bagi orang mukmin. Kenapa? Allah menurunkan tentaranya, Allah menurunkan malaikat-malaikatnya ribuan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa diturunkan Allah? Ya. Jawabannya sangat sangat simpel sekali. Karena mereka berperang atas nama keimanan, berperang untuk meninggikan kalimah-kalimah tauhid, panji Islam. Bila mereka meninggalkan makna keimanan dan berperang atas nama asabiyah suku atas nama kemanusiaan dan lain sebagainya, apalagi untuk menggapai sebuah harta, ya Allah tidak lagi memberikan bantuan yang sama. Allah tidak lagi memberikan keberpihakan kepada orang-orang mukmin. Walaupun begitu, Allah tetap memberikan ya pertolongannya sesuai dengan yang perlu saja. Nah, kita lihat banyak yang berdoa waktu perang Irak, mudah-mudahan tentara Ababil, yaitu burung-burung Ababil, diturunkan Allah. Ya, itu memang harapan yang baik, agar memang sedikit kita berpihak kepada orang mukmin dengan doa kita, itu adalah merupakan bentuk keimanan. Namun kita harus paham juga, kenapa tidak turun Ababil itu? Sebab Saddam dan tentaranya pun tidak berperang dengan nama Allah. Saddam juga tidak berperang menegakkan kalimat Allah. Ya, contohnya dalam kehidupannya juga, dia tidak terlalu memperhatikan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dan mengelola rakyatnya. Demikian mungkin. Iya, jadi memang permasalahan peperangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang memang jelas kekufuran yang telah ada dalam diri mereka, dan kemenangan itu akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Maka kalau kita lihat di sini pun Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi fi'il mabni lil majhul, satughlabun wa tuhsyarun, akan dikalahkan dan akan digiring. Siapa yang menggiringnya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memenangkan dan siapa yang mengalahkan mereka? Nah, di sinilah letaknya disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fungsinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memenangkan orang-orang yang diinginkan kemenangan bagi mereka. Karena kalau kita melihat di dalam perang Badar itu, yang kemudian setelah perang Badar terjadi perang Uhud, masing-masing pihak, kata Syekh Mutawalli Sha'rawi, merasa menang. Orang kafir Quraisy juga merasa menang bersama dengan orang-orang Yahudi yang membantunya, dan orang-orang mukmin sekalipun mereka kelihatan kalah juga merasa menang. Kenapa? Kemenangan mereka di situ terlihatlah di mana kelompok munafik dan di mana kelompok orang-orang yang menjadi pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatanlah di situ kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul yang menarik 300 pasukan dari pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemenangan itu tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perbedaan antara keimanan dan kemunafikan itu tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan wa tuhsyarun, dan kamu akan digiring. Tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dialah yang akan menggiring ke dalam neraka jahanam, karena itu adalah suatu keniscayaan. Ya. Dan Allah mengakhiri ayat ini dengan wabi'sal mihad, dan sejelek-jelek tempat kembali. Kata-kata al-mihad menurut Syekh Mutawalli Sha'rawi ini adalah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya dengan ayunan, buayan. Kita sama mengetahui bahwa seorang anak ketika berada di dalam buayan ibunya, berada di dalam ayunan, dia akan tidur dengan sangat nyenyak dan dia akan merasa aman sekali. Sekalipun terjadi hingar-bingar, sekalipun terjadi peperangan, ketika anak itu di dalam dekapan ibunya, dia akan merasa sangat aman dan sangat tenang. Nah, keamanan dan ketenangan serta kenyamanan seperti inilah yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang-orang kafir itu. Orang-orang yang bersifat seperti Fir'aun, orang-orang yang memiliki kezaliman, kesombongan dan kemusyrikan di dalam dirinya. Maka orang-orang kafir ini akan merasakan kegalauan, akan merasakan ketakutan senantiasa di dalam dirinya, dan akan merasakan bahwa mereka itu nanti mendapatkan suatu keburukan di hari kiamat. Seakan-akan apa yang mereka rasakan di dunia ini tidak ada artinya. Dari kenikmatan harta, kenikmatan anak, kenikmatan jabatan, dan segala benda yang mereka miliki, ternyata tidaklah apa-apa. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sebuah perhiasan yang melalaikan manusia itu saja. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, marilah kita himbau diri kita semuanya agar tidak menjadi Fir'aun yang kufur kepada nikmat Allah, dan tidak menjadi orang-orang Yahudi yang merasa resah dengan kemenangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sifat Fir'aun telah kita bahas di dalam pertemuan yang lalu, dan sifat Yahudi itu adalah penyakit 4S. susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Baiklah, demikian mungkin yang dapat disampaikan. Waktu jualah yang membatasi kita. Saya Ardian Shah bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi serta Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum. Ikutilah terus kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia 94,3 FM setiap subuh jam 5.30 sampai jam 6. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.